حديث كان الرجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرع أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر. من صحابيه ومن رواه؟ أتدري؟ الذي وراءك. جلس جلس. قم. من صحابي؟ رواه الطبراني في المعجم الأوسط، بارك الله فيك. ما هو الحديث؟ ما هو الحديث؟ ماذا قال عبد الله بن حفص؟ كان الرجلان، ما تحفظ؟ خيرا إن شاء الله. قرأنا في سورة العصر يا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، سورة التكاثر. سورة التكاثر pada seluruh pendapat ahli tafsir bahwa surah ini makkiyah. Namun disebutkan oleh Al-Qurtubi dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwa beliau mengatakan bahwa surah ini madaniyah. Dan surah ini terdiri dari 8 ayat. Dan secara umum surah ini menjelaskan sekaligus mengingatkan tentang kehidupan dunia dan tentang apa yang akan dialami oleh orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunianya, tidak memikirkan akhirah. Yang difikirkan adalah berbangga-bangga dengan kehidupan dunia, berbangga bangga dengan harta yang dimiliki, berbangga bangga dengan sanak saudara yang dimiliki, berbangga bangga dengan keturunan, berbangga bangga dengan berbagai apa yang dia miliki dalam kehidupan dunia. Yang menyebabkan mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menjemput ajal mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan kebaikan sama sekali di akhirah. Dan mereka akan mengetahui, mereka akan merasakan apa yang menjadi akibat perbuatan mereka di dunia. Oleh karena itu disebutkan surah ini dengan penyebutan suratul takatsur, sebab Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan firman-Nya alhaakumut takatsur. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Pada ayat yang pertama, alhaakumut takatsur. Berkata al-mufassir hafizahullah, Alhaakum ay syaghalakum, menyibukkan kalian. An ta'atillahi, dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tafakhuru bikathratil amwali wal awlad, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Mereka berbangga-bangga dengan banyak harta, banyak anak. Apabila di antara mereka diberikan banyak harta, banyak anak, maka itu yang ditampakkan. Nahnu aktsaru amwala wa aulada, kami adalah orang yang terbanyak hartanya dan terbanyak keturunannya. Nah, berbangga dengan itu, dengan kebanggaan yang menyebabkan mereka lalai dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud alhaakum ay ansaakum, menyebabkan kalian lupa, maknanya berdekatan. Syaghalakum ansaakum, maknanya berdekatan. Syaghalakum an ta'atillah, ansaakum an ta'atillah, menyebabkan kalian lupa dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebabkan kalian lalai dari ketaatan kepada Allah jalla wa ala. At-takathur, at-takathur disebutkan di sini ay bikathratil amwali wal aulad, berbangga dengan banyaknya anak dan harta. Dan ini diriwayatkan dari Ibn Abbas dan dari Al-Hasan Al-Basri. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud at-takathur ay at-tafakhur bil qabail wal asyair, berbangga-bangga dengan kabilah. Ya, apalagi kalau kabilahnya besar, kabilahnya kuat, dari keturunan yang diketahui, yang jelas, orang hormat kepadanya. Kalau di istilah kita, berbangga-bangga dengan keturunan si fulan punya darah biru. Nah, si Ilan berasal dari keturunan Raden Fulan bin Fulan misalnya. Hah? Kalau di Makassar keturunan Karaeng. Berbangga kalau si Fulan ini dari Karaeng Fulan. Nah, ya, kalau di Bugis keturunan Andi. Kalau hasil masing-masing daerah ada yang dibanggakan dari keturunannya. Berbangga dengan itu, dengan nasab keturunan. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud at-takathur ay at-tashagul bil ma'ashi wat-tijarah, menyibukkan diri dengan mencari ma'isyah dan perdagangan, yang juga menyebabkan mereka lalai dari beribadah kepada Allah. Sehingga ini sebenarnya intinya sama. At-takathur mencakup berbangga-bangga dengan harta, dengan anak, dengan keturunan, dengan nasab, ya, dengan orang-orang tua. Demikian pula memperbanyak dunia, yang intinya melalaikan dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Mutarrif dari ayahnya, kata beliau, suatu ketika aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takatsur. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu adam mali mali, manusia ini mengatakan hartaku, hartaku, hartaku, hartaku, yang dicari hartanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal laka min malika ya ibn adam illa ma akalta fa afnait, wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Apakah kamu masih punya harta wahai anak Adam kecuali tiga itu yang kamu miliki? Apa yang kamu makan lalu kamu habiskan, apa yang kamu pakai lalu kamu jadikan pakan itu menjadi lusuh, dan apa yang kamu sedekahkan dan sedekah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hartamu yang sebenarnya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari riwayat Imam Muslim ada tambahan wa ma siwa dzalika fadhahib wa tarikuhu linnas. Adapun selain dari itu akan pergi darimu, akan meninggalkan kamu dan kamu tinggalkan untuk manusia, untuk ahli warismu. Bukan harta kamu. Harta kamu itu adalah yang kamu makan, habis. Yang kamu pakai sampai lusuh, itu harta kamu. Dan apa yang kamu sedekahkan, itu adalah merupakan tabungan persiapan kamu di akhirah. Selain dari itu, bukan harta kamu. Nah, berarti ini mengingatkan kepada kita, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, bahwa apa yang kita kumpulkan selama ini dari harta pada ikatnya bukan harta kita kecuali tiga ini saja. Nah, kecuali tiga ini saja. Dan yang terpenting adalah poin yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah. Apa yang kamu sedekahkan? Sedekahkan dalam talabul ilm. Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekahkan untuk fakir miskin, sedekahkan sebagai zakat mal, sedekahkan sebagai zakatul fitr, apa saja dari berbagai jenis infak fi sabilillah azza wajal, maka itulah harta kamu yang sebenarnya. Apa yang kamu tinggalkan bukan kamu, akan menjadi rebutan dari ahli waris kamu. Nah, jika demikian keadaannya, apa yang perlu dibanggakan? Ya, ternyata kondisi manusia kurang lebih sama. Seorang makan kan terbatas, pakaian juga terbatas. Yang membedakan adalah sedekah yang disedekahkan di jalan Allah dan sampai kepada Allah Tabaraka wa Taala. Wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa 'azama ajra. Nah, apa yang kalian persembahkan dari kebaikan, dari harta kalian, itulah yang akan kalian dapatkan lebih baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan kalian at-takatsur yang menyebabkan kalian lalai dari ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan-kuburan. Maqabir jamak dari maqbarah, pekuburan. Ya. Sampai kalian menziarahi kuburan. Jadi Allah mengatakan sampai kalian menziarahi pekuburan. Sehingga secara zahir yang dimaksud menziarahi pekuburan lalu menetap di sana. Bukan mengantar orang ke pekuburan, tapi kamu yang berziarah ke kuburan, masuk ke liang lahat. Lalu tinggallah kamu di situ. Maka yang disebutkan oleh al-mufassir pada ayat yang kedua, wastamarra ishghalukum aw wastamarra ishghalukum bidzalik, dan terus kesibukan kalian dalam hal-hal yang seperti itu, berbangga-bangga dengan kehidupan dunia, ila amsirtum ilal maqabir, sampai kemudian kalian kembali ke pekuburan-pekuburan, wadufintum fiha, lalu kemudian kalian pun dikuburkan di dalamnya. Nah, subhanallah. Ini seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla'ahu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man taba." manusia ini kalau diberi satu lembah emas gak merasa cukup. Pengen terus menambah, menambah, dan menambah. Ya, gak merasa cukup. Padahal kalau orang punya satu lembah emas, mungkin 70 turunan gak habis. Nah, satu lembah, seluruhnya emas. Luar biasa. Itu sifat manusia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan harta yang melimpah, sebanyak itu pun tidak akan ada puasnya. Pengen tambah lagi. Dia merasa bahwa dia masih panjang umurnya. Makanya coba lihat orang-orang tua pun, ya, yang subhanallah kita melihat, ini sebentar lagi orang ini akan meninggal. Tapi subhanallah dalam mencari dunia, semangatnya luar biasa. Orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk mencari jabatan sebagai presiden, itu kan kebanyakan orang-orang tua itu. Orang-orang tua. Nah, bahkan sudah 60 tahun ke atas. Rata-rata. Tapi ngotot untuk menjadi presiden itu luar biasa. Nah, si fulan lagi bisnismen. Umurnya sudah 60 tahun ke atas, subhanallah. Tapi dalam hal mencari dunia, seakan-akan tidak ada habisnya. Mestinya kan sudah istirahat. Ingat, kamu ini sudah 60 tahun. Berikutnya ini tinggal menunggu waktu saja. Menanti ajal. Ya subhanallah, langkah baiknya kalau kamu mengisi waktu kamu untuk semakin memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini waktu-waktu yang tinggal sedikit. Nah, sangat jarang ada orang sampai 100 tahun itu, jarang sekali. Berarti waktu tinggal itu di dunia tinggal beberapa saat. Nah, tapi mereka ahlu dunia, orang yang tidak memikirkan ibadah sama sekali, terus yang difikirkan adalah takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan-kuburan kalian, yaitu sampai mati. Nah, kalla saufa ta'lamun. Kalla, tidak sama sekali. Ini bentuk pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa perkaranya itu tidak seperti apa yang kalian lakukan dari berbangga-bangga dengan kehidupan dunia kalian. Saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Kalian pasti akan mengetahui. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian tidak sama sekali, tidak seperti yang kalian sangka. Tidaklah perkara yang seperti apa yang kalian lakukan dari berbangga-bangga dengan kehidupan dunia. Saufa ta'lamun. Kalian pasti nanti akan mengetahui. Yakni mengetahui akibat dari perbuatan kalian yang terlalu mementingkan kehidupan dunia, lalai dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang keempat ini ta'kid, ya, menegaskan ayat yang ketiga. Kalian akan mengetahui. Kemudian tidak. Kalian pasti akan mengetahui. Namun ada sebagian para ulama mengatakan bahwa berbeda makna ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat. Kalau ayat yang ketiga, saufa ta'lamun, berkenaan tentang azabul qabr. Ay saufa ta'lamuna ma yanzilu bikum fil qabri. Kalian akan mengetahui apa yang akan kalian rasakan nanti di alam barzakh, di alam kubur. Sedangkan ayat yang keempat, kalla saufa ta'lamun, yang keempat, ay saufa ta'lamuna al-'adzab fil akhirah. Siksaan dalam kehidupan akhirah. Nah, jadi ini penegasan bahwa orang yang lalai dalam kehidupan dunianya akan merasakan dua tempat ini. Yang dia akan merasakan penderitaan dan kesengsaraan di alam barzakh, demikian pula di alam akhirah. Tayyib ya akhwan, kita sampai pada ayat yang keempat. Nah, namun kita belum baca tafsirnya ya. Qala al-mufassir hafizahullah, ma hakadha yanbaghi an yulhiyakum at-takatsur bil amwal. Tidaklah sepantasnya yang demikian yang menyebabkan kalian lalai dengan memperbanyak harta-harta. Saufa tatabayyanun. Jadi saufa ta'lamun maknanya saufa tatabayyanuna anna daral akhirata khairul lakum. Nanti kalian akan mengetahui, akan jelas bagi kalian bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kalian. Kapan? Setelah mati. Thumma ihdharu, kemudian berhati-hati kalian. Saufa ta'lamuna su'a aqibati ishtighalikum au inshighalikum anha. Kemudian hati-hati kalian. Kalian akan mengetahui buruknya akibat dari kesibukan kalian dalam kehidupan dunia. Jadi di sini yang zahir bahwa al-mufassir menjelaskan perbedaan antara makna ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat. Kalau ayat yang ketiga saufa ta'lamun, maknanya saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Ayat yang keempat saufa ta'lamun, maknanya hati-hati kalian, kalian akan mengetahui buruknya hasil dari perbuatan kalian ketika kalian menyibukkan diri dengan kehidupan dunia kalian. Nah, dan sebagian mengatakan seperti yang kita sebutkan bahwa ayat yang ketiga itu menyebutkan tentang ancaman siksaan kubur, dan ayat yang keempat menyebutkan ancaman siksaan di akhirah. Wallahu ta'ala alam bisawab. نكتفي بهذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.